Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دي لقد كدئس ينقصم Akhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab ma jaa'a anna al-ghuluw fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab bahwa al-ghulu melampaui batas berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya berhala yang disembah, akan menjadikannya sebagai wathanan tu'bad, menjadi berhala yang diibadahi. Ini bab sudah dibahas entah berapa bulan yang lalu, kita terlalu panjang libur. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ana uridu anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya ingin, kalian juga ingin, tetapi Allah yang maha menakdirkan apa yang diinginkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya ingatkan kembali bahwasanya yang sudah dibahas dalam bab ini adalah ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa dengan kalimat Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad. Itu dalil pertama. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Doa Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam menunjukkan mungkin terjadi, karena tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berarti kalau Rasulullah SAW berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai kuburanku menjadi sesembahan. Artinya perkara itu mungkin saja terjadi. Makanya Rasulullah khawatir dan takut. Sehingga berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa fihi, maka pada hadis ini ada pelajaran penting. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa bima yukhafu wuqu'uhu. Bahwasanya Nabi tidak berlindung kepada Allah dari sesuatu kecuali sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Demikian disebutkan oleh musannif sendiri, sahibul matan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang dalil kedua yang akan kita bahas pada hari ini. Karena dalil yang pertama sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah rabbil alamin. Dalil kedua berkata musannif rahimahullah, wal ibni jaririn bisanadihi an sufyan an mansurin an mujahid afra'aytumul lat wal uzza qala kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang pakar ahli tafsir dan ahli sejarah, meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, ini Sufyan Al-Thawri, dari Mansur, dari Mujahid, Mujahid ibn Jabr rahimahullah, menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat 19, yaitu ayat yang berbunyi, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatan al-ukhra alakumu dzakar wa lahul untha tilka idan qismatun dhiza afara'aytumul lat wal uzza wa manata thalithatan al-ukhra. Tidakkah kalian lihat bagaimana Latta dan Uzza dan bagaimana Manat yang ketiganya? Ternyata dalam tafsirnya kata Mujahid, Al-Lat adalah kuburan seseorang. Kana yaluttu lahumus sawiq, yaitu orang yang biasa mengaduk adonan gandum untuk mereka secara gratis. Membikinkan kue, dia yang kerja, dia yang modali, dia yang berikan, dia yang sedekah, dan kemudian dia bagikan semua untuk orang-orang yang datang ke haram, datang ke Ka'bah, yani ke Masjidil Haram ketika itu. Tentunya di zaman jahiliyah masih banyak berhala-berhala di sana. Nah, maka orang ini sangat terkenal. Setiap mereka datang ke sana pasti mereka akan bertanya, bagaimana kabarnya si fulan? Ternyata meninggal. Maka ketika mereka berduyun-duyun datang di musim haji, mereka kehilangan. Aina Al-Lat alladhi yaluttu sawiq. Mana Al-Lat? Al-Lat itu adalah isim fa'il dari Latta yaluttu latun. Sehingga kalau kita lihat riwayat bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ada riwayat-riwayatnya, ternyata afara'aytumul lat ada dua bacaan. Yang pertama dengan biasa madnya afara'aytumul lat tanpa tasdid di ta, dan itu yang ma'ruf masyhur diriwayatkan dalam riwayat Utsmani atau mushaf Utsmani, riwayat Hafsin an Asim. Tetapi ada riwayat lain yang membacanya dengan ditasdidkan di ta, jadi secara tajwid bacaannya musaqqal. Pemusakal, musakal kalimi, diberatkan seperti waladhalin begitu. Maka mereka membacanya karena ada tasydid di ta, bacanya afara'aytumul lat wal uzza, afara'aytumul lat wal uzza. Nah, ini al-lat dengan tasydid di ta dari latta yaluttu latun, isim fa'il dari latta yaluttu. Maka dikatakan di sini kata Mujahid, memang asalnya yaluttu sawik lahum famat, biasanya dia membikinkan adonan kue untuk orang-orang haji, kemudian meninggal. Maka batu yang biasa dipakai untuk membuat adonan kue tadi, batu putihnya diletakkan di atas kuburannya. Sehingga kalau ditanya dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, ada beberapa riwayat tentang Latta. Yang pertama disebutkan kana yalutus sawik, seperti dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Yani orang yang membuat kue kemudian dikubur, kemudian kuburannya disembah. Yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir, sakhratan bayda amrabba'atan bayda. Latta adalah batu kotak putih. Ini enggak pertentangan, karena memang batunya itu tempat dia mengaduk adonannya, sedangkan lat adalah pelakunya, dan itu adalah satu kuburan keramat yang ternyata karena mereka gulung pada kuburan tersebut akhirnya menjadi berhala, sehingga orang-orang belakangan tidak kenal kalau itu adalah kuburan atau bukan kuburan. Kenalnya adalah ilah, karena Lat adalah muannas dari ilah, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibn Abbas, demikian pula diriwayatkan oleh Abu Jauza dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana yaluttu sawiq lil hajj, bahwasanya orang itu orang yang biasa membuat adunan kue untuk orang-orang haji. Kebiasaan hajinya orang Arab itu sebelum datang Islam sudah ada, walaupun asal muasalnya adalah peninggalan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi sudah ditambah dengan sekian kebid'ahan, bahkan ditambah dengan sekian kesyirikan. Di sekitar Ka'bah sudah diletakkan 360 berhala. Ada berhala yang mereka katakan untuk undi nasib, ada berhala untuk meminta hujan, ada berhala untuk ini masing-masing, dengan fungsi-fungsinya, dengan spesialisasinya. Sehingga ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka terkejut, terheran-heran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini yang mau dijadikan satu saja? Itu aneh, katanya. Merasa heran. Kalau Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu Tuhan. Aja'alal alihata ilahan wahida. Maka kebiasaan berkumpulnya mereka orang Arab di Mekah, di Ka'bah, itu sudah berlangsung sejak sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Nabi terakhir. Bahkan sampai membuat iri orang-orang dari Romawi. Bangsa Romawi sudah berhasil menguasai sekian negeri sampai di seberang Laut Merah, di Afrika. Sampai kemudian mereka ekspansi nyebrang Laut Merah, ternyata mereka sampai di Yaman. Dengan mudah mereka kuasai Yaman. Maka Yaman walaupun orangnya orang-orang Arab, tetapi dikuasai oleh orang-orang Romawi ketika itu. Maka dia berazam, melihat hebatnya masyarakat Arab berkumpul setiap tahunnya sekian banyaknya dari seluruh penjuru Jazirah Arabiyah ke Ka'bah. Kata mereka, aku akan buat gereja terbesar di seluruh negeri Romawi, dan aku akan pindahkan hajinya Arab ke Yaman. Aku akan pindahkan hajinya Arab ke Yaman. Itu sesumbarnya Abraha, sesumbarnya Raja Yaman. Maka berangkatlah dia dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, agar hajinya mereka kembali atau dipindahkan ke Yaman. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangankan orang-orang Arab yang ada di Mekah dan sekitarnya, yaitu orang-orang Quraisy yang merasa memiliki bangunan yang suci yaitu Ka'bah, jangankan mereka, orang-orang Arab yang ada di Yaman pun marah. Sehingga orang-orang Arab yang ada di Yaman, mereka mendatangi tempat tadi dan membuang kotoran di situ dengan sengaja. satu sekian orang datang ke sana untuk menghina tempat tersebut. Kami enggak akan memuliakan apa yang tidak mulia dan meninggalkan apa yang benar-benar mulia. Ikhwanu fillah a'azakumullah, karena mereka turun temurun meyakini bahwa tempat ini tempat suci. Walaupun sudah kita ketahui bagaimana mereka menambah-nambah dengan sekian kebid'ahan. Di antara kebid'ahannya adalah bahwa mereka merasa orang-orang Quraisy adalah ahlul humsi. Ahlul humsi adalah orang-orang ningrat. Bahwa Ka'bah ini suci, di tempat yang suci, dengan kami turunan orang-orang suci, katanya. Maka kalau kalian mau tawaf di Ka'bah, tidak boleh kecuali harus dengan pakaian orang suci, pakaian ahlul humsi, pakaian mereka. Ini kebid'ahan plus hawa. Dari mana hawanya? Karena mereka setelah itu, setelah mereka meyakini hal tersebut, mereka akan sewakan bajunya atau dijual dengan harga yang mahal. Siapa yang mau menyewa baju ahlul humsi? Tidak bisa pakai baju lain. Dan yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dana untuk membeli atau menyewa bajunya ahlul humsi, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Dan itu terjadi. Sampai diriwayatkan dalam bentuk syair, di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, aku tawaf dalam keadaan suci. Aku tawaf dalam keadaan tidak melekat di tubuhku selain apa yang kau ciptakan aku." Ila akhirnya. Dan aku, walaupun aku membuka auratku, aku tidak halalkan mereka yang melihatku. Barakallahu fikum. Itu kebid'ahan yang fatal. Ditambah lagi berhala-berhala tadi. Yang mereka kalau meminta pada Allah Subhanahu wa Taala, mereka akan melalui berhala-berhala tadi. Ketika dikatakan jangan menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya jadikan berhala-berhala tadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi dinillah azakumullah, singkat sejarah bahwa Rasulullah SAW mengembalikan tauhid mereka, tidak lagi meminta melalui berhala-berhala. Dihancurkan berhala tadi, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, maka dihancurkan berhala-berhala tadi sekitar Ka'bah, dan mereka hanya berdoa pada Allah wahdahu la syarikalah. Berlanjut sejarah sampai di zaman kita ini, kembali mereka ketika berdoa melalui lagi berhala-berhala. Kok muncul kembali berhala baru? Mengapa? Bukankah sudah dihancurkan oleh Rasulullah SAW? Mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Mughirah bin Syu'bah, mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Lata, Uzza dan Manat. Selesai. Apalagi? Kenapa kok bisa muncul lagi berhala baru? Kemudian mereka berkata, "Aku meminta padamu melalui perantaraan berhala ini, kuburan ini, kuburan itu." Muncul kembali berhala baru karena ghulu fi qabr salihin. Karena kembali sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan kepada kuburan orang-orang saleh. Dulu terjadinya berhala Lata karena memuliakan orang saleh tadi. Ketika mereka kehilangan, mana yang biasa memberikan pada kami roti-roti, gandum dan seterusnya? Qala, mat, meninggal. Mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya. Dikasih tanda dengan batu kotak putih tadi yang biasa dipakai untuk membuat kue. Falamma, ini sekarang riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Falamma mat akafu ala qabrih. Ketika meninggal orang ini, mereka pun i'tikaf di kuburannya. Kata lain dari i'tikaf adalah wukuf di kuburannya. Barakallahu fikum. Berarti haji mereka bertambah lagi. Tadinya hanya wukuf di Arafah, sekarang wukufnya di kuburan Lata baru di Arafah. Akafu ala qabrih thumma waqafu Arafah atau inda Arafah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kembali kepada kitab. Adapun riwayatnya disebutkan dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir adalah seorang imam Al-Hafidh yang nama lengkapnya Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari. Kalau disebutkan Imam At-Tabari, ya beliau. Kalau disebutkan Ibnu Jarir, ya beliau. Barakallahu fikum. Sahibut Tafsir wa Tarikh. Pemilik kitab tafsir dan kitab tarikh. Tafsirnya disebut Tafsir At-Tabari. Tarikhnya juga dijuluki Tarikh At-Tabari. Dan lain-lain dari kitab beliau. Kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, qala la a'lamu ala wajhil ard a'lam min Muhammad ibn Jarir. Aku tidak pernah mendapati orang yang lebih alim daripada Muhammad ibn Jarir. Tentunya di zamannya yang dimaksud. Barakallahu fikum, kata Ibnu Khuzaimah, aku tidak dapati orang yang lebih alim dari beliau. Berarti beliau paling alim menurut Ibnu Khuzaimah. Wa kana minal mujtahidin, dan beliau termasuk alim mujtahid, sudah layak berijtihad karena ilmu yang sangat luas. Maka beliau la yuqallid ahada, beliau tidak taklid pada siapapun. Walahu ashabun yatafaqahun yatafaqahuna ala madhhabi, dan punya pengikut, punya murid-murid, punya orang-orang yang yatafaqah, belajar ilmu fiqih kepadanya, mempelajari madhabnya. Yakhuduna bi aqwalihi, mengambil pendapat-pendapat beliau rahimahullah. Sehingga kalau kita bicara madhab, harusnya bukan empat madhab. Ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Hambali, ada madhab Syafi'i, ada pula madhab Tabari, ada madhab Thawri, ila akhirnya. Mengapa? Karena mereka pun punya pengikut yang juga yatafaqahuna indahu, yang juga bertafaqquh fid din padanya dan mengambil madhabnya. Walahu sanata arba wa ishrina wa mi'atain, wulida sanata arba'in wa ishrin wa mi'atain. Beliau dilahirkan pada tahun 224 wamat, dan meninggal liyaumaini baqiya, ketika sisa dua hari lagi bulan Syawal, sanata ashrin wa thalathimi'ah, meninggal pada tahun 310 di bulan Syawal, yang tinggal dua hari lagi, berarti kurang lebih 26 Syawal atau 27 Syawal. Itu Ibnu Jarir At-Tabari. An Sufyan, dari Sufyan Al-Dhahir, yang tampak adalah Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri rahimahullah, yang julukan kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi. Beliau thiqatun hafidhun, imamun abid. Beliau adalah seorang yang terpercaya, thiqah, penghafal yang kuat. Imamun abid, seorang imam yang ahli ibadah. Kana mujtahidan, beliau juga mujtahid, tidak ikut madhab-madhab manusia, tapi justru beliau beristihad dengan ilmu yang dia punya. Walahu atba'un, dan juga punya pengikut-pengikut yang tafaqahuna ala madhabih, yang mengikuti madhabnya. Sehingga ada madhab Thawri. Harusnya. Mengapa enggak ada? Kok enggak terdengar? Yang terdengar hanya empat madhab. Disebutkan oleh beberapa ulama, walaupun kita tidak 100% menerima istilahnya, istilah mereka, dayya'atuhu talamiduhu. Ini istilah beliau-beliau. Dayya'atuhu talamiduhu, terabaikan atau terlantarkan ilmunya oleh murid-muridnya. Sehingga kita tidak dapatkan selengkap madhabnya Imam Malik, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad. Tidak selengkap itu. Mengapa? Karena yang teriwayatkan pada kita sedikit. Seakan-akan tidak pernah itu ada madhab tersebut. Padahal mereka memiliki pengikut atba' yatafaqquhun, bertafaqquh, mengambil ilmunya, mengambil madhabnya. Tetapi tidak terjaga. Hilang. Entah mencatatnya kurang atau tercatat tapi hilang, wallahu ta'ala a'lam. Tapi lihat murid-murid mereka, imam empat madhab ini tadi, mereka lengkap menulis. Dalam madhab Hambali ada furu', sampai dijuluki miknasatul furu'. Miknasah itu sapu. Jadi kalau kalian anggap ilmunya beliau itu berserakan, itu dikumpulkan dengan sapu sampai lengkap. Miknasatul furu', ada sekian puluh jilid. Apa isinya? Isinya semua akwal, madhab, pendapat dari Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula dalam Imam Syafi'i ada kitabnya An-Nawawi yang sekian besarnya, ma'ruf. Dalam madhab Hambali ada Al-Mughni, ada sekian banyak kitab. Tetapi dari madhab Thawri atau madhab Tabari, apakah terjaga kitab seperti itu lengkapnya? Tidak. Ini barakallahu fikum. Entah waktu itu mungkin dalam keadaan masih mudah untuk mencari ilmu dari para ulama, sehingga tidak tercatat oleh mereka secara lengkap catatan-catatan. Kembali kepada kita. Dari Ibnu Jarir At-Tabari, dari Sufyan At-Tsauri, yang beliau mata sanata 61 wa 100, yang meninggal pada tahun 161 dan memiliki umur 64, memiliki umur 64 tahun, rahimahullah, beliau mengambil riwayat dari Mansur, wa huwa Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah As-Sulami, thiqatun thabt, faqih, terpercaya, penghafal kuat, dan faqih, ahli di bidang fiqih. Mata sanatat nataini wa thalatina wa mi'ah, beliau meninggal, yakni Mansur ibn al-Mu'tamir, pada tahun 132, rahimahullah. Dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid yaitu Mujahid ibn Jabr, dengan difathahkan jimnya Jabr. Mujahid ibn Jabr, Abu al-Hajjaj kunyahnya. Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, tetapi bukan benar-benar turunan Makhzum, tapi maulahum. Maula pun dinisbatkan kepada suku yang memerdekakannya dulu-dulunya, dan kemudian dikatakan dengan kalimat maulahum al-Makki. Beliau juga thiqatun imam fit tafsir, thiqah terpercaya, dan beliau imam dalam tafsir. Setiap kita buka tafsir, tafsir bil ma'thur, tafsir yang dengan riwayat, apakah tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir bil ma'thur yang lainnya, mesti akan kita dengarkan kalimat qala Mujahid. Karena beliau memiliki majlis tafsir dan terus menafsirkan dari awal ayat sampai akhir ayat, diulangi lagi dari awal ayat sampai akhir ayat, dan terus seperti itu, rahimahullah. Akadahu an Ibn Abbas, beliau adalah salah satu dari muridnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti Mujahid adalah murid dari Ibn Abbas. Wa Ibn Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan Rasulullah SAW dengan tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada atau untuk Ibnu Abbas, Allahumma ya Allah, faqihhu fid din, faqihkan dia dalam agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia tafsir. Sehingga walaupun ketika itu masih muda belia, tetapi dalam masalah tafsir selalu jadi tempat pertanyaan. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa khalifah ketika itu mengumpulkan tokoh-tokoh besar untuk membicarakan perkara-perkara penting di bawah Abdullah bin Abbas. Padahal saat itu masih sangat muda. Maka mereka para sahabat besar-besar tadi yang kibar berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, apakah perlu kami bawa anak-anak kami juga?" Maksudnya ngapain bawa anak ini? Apakah perlu kami bawa anak-anak kami? Dijawab oleh Umar bin Khattab, ini berbeda. Ini doakan Rasulullah SAW dengan tafsir. Coba, bagaimana pendapat kalian tentang ayat Allah SWT, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Bagaimana pendapat kalian tentang tafsir ayat Allah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, jika datang kemenangan, pertolongan dari Allah, maka kemudian Allah bukakan negeri Mekah dan masuk manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Yang satu berkata, itu adalah berita gembira tentang terbukanya kota Mekah. Yang lain berkata, itu adalah berita dari Allah bahwa kita akan menang. Yang satu lagi berkata bahwa akan dikuasai seluruh jazirah Arab oleh Islam dan kaum muslimin. Setelah mereka semua berbicara, ditanya oleh Umar. Umar sudah tahu. Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu? Kata beliau, aku berkata bahwa ayat ini berita kematian Rasulullah SAW. Terkejut semua. Kok bisa? Bukan berita gembira. Idza ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah dan kemenangan Al-Fatah, pembukaan kota Mekah. Iya. Kalau Mekah sudah dibuka, kalau manusia sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, apa sisanya? Tugas Rasulullah SAW. Setelah itu Allah berkata di akhirnya, maka beristighfarlah dan minta ampunlah pada Allah Ta'ala, innahu kana tawwaba. Karena sudah habis tugasmu, sudah selesai. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, minta ampunlah, karena Allah Maha menerima taubat. Telah selesai. Subhanallah. Mereka baru tersadar ketika itu bahwa anak ini bukan anak biasa. Remaja ini adalah seorang yang benar-benar alim fit tafsir. Barakallahu fikum. Demikian pula setelahnya dan setelahnya. Ketika mereka berbicara dengan sekian pendapat-pendapat, kalau berkaitan dengan tafsir, mereka akan tanya kepada Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas berkata, kalau aku dapati ada seorang yang lebih alim tentang Quran yang bisa dicapai dengan kendaraanku, aku akan datangi. Akan aku ambil, akan aku belajar padanya. Ini bukan kesombongan, tapi karena dia semangat ingin belajar. Kalau ada orang yang alim tentang tafsir dan yablughu, dan bisa dicapai oleh kendaraanku, aku akan capai, aku akan datangi kendaraanku, akan tunggangi kendaraanku, aku akan datangi dan aku akan ambil ilmu tersebut, ambil belajar dari mereka. Maka inilah muridnya Mujahid rahimahullah. Mata sanata arba'in wa mi'ah. Mujahid meninggal pada tahun 104 Hijriah. Demikian dikatakan oleh Yahya Al-Qattan. Dan dikatakan oleh Ibn Hibban, beliau meninggal pada tahun 102 atau 103. Wa huwa sajid. Beliau meninggal dalam keadaan sujud. Rahimahullahu ta'ala. Adapun dilahirkan pada tahun 21 di masa-masa khilafah Umar. Qauluhu kana yalutu sawik lahum. Kita lihat isinya, tadi sanadnya, baru kita bicara sanadnya. Orang-orang hebat, orang-orang thiqah, orang-orang terpercaya. Isinya bahwa Mujahid menyatakan kana yalutu lahum sawik famata fa'akafu ala qabrih. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan fayut'imu man yamurru minan nas. Orang ini memberi makan semua yang melewatinya dari manusia. Jadi dia membuat kue dan setiap ada orang lewat untuk haji, dibagikan makanan gratis oleh orang ini. Falamma mata abadu, ketika orang ini meninggal, disembah. Apakah langsung disembah seperti menyembah berhala? Tidak. Diawali dengan ghulu fi qabrihi, diawali dengan berlebih-lebihan terhadap kuburannya. Kuburannya dibangun, kuburannya ditinggikan, kuburannya dikasih kelambu, kuburannya dikasih tirai, kuburannya dikasih kubah, kuburannya kuburan terus sampai mereka berdatang di sana, mereka tirakatan, mereka berkumpul di sana, mereka mengadakan wukuf di sana sampai mereka berkata ya latta, ya latta. Mulai memanggil, bukan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Mulai berdoa, bukan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada Lat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qalu huwa Lat. Maka mereka katakan bahwa ini adalah Lat dengan tasdid ta. Demikian diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Wa munasabatuhu lit tarjamah. Adapun kaitannya riwayat ini dengan terjemahan, ini pembahasan maksudnya. Kaitannya hadis ini dengan pembahasan, masih ingat pembahasannya? Bahwa ghulu kepada kuburan orang saleh akan menyebabkan kuburannya menjadi berhala yang disembah. Apa kaitannya dengan hadis ini? Qala annahu mughallau fihi li salahihi hatta abadu. Kaitannya bahwa dalam riwayat ini pun menunjukkan bahwa mereka ghulu kepada satu orang yang saleh, yang dermawan, yang membagi-bagikan makanan gratis untuk orang-orang haji, ternyata ujung-ujungnya mereka sembah kuburannya, bahkan dinamakan dengan ilah, tetapi dimuannaskan Tuhan perempuan, Allat, dari ilah jadi ilat. Wa sara qabruhu wasanan min awsanil musyrikin, dan berakhir menjadi berhala dari berhala-berhala musyrikin. Sampai-sampai Allah katakan pada kita, afara'aytumul lat wal uzza wa manat tsalitsatan ukhra, tidakkah kalian lihat bagaimana mereka menyembah Lat, Uzza dan Manat yang ketiganya? Ikhwani fi din, a'azakumullah, Lat mewakili seluruh berhala dalam bentuk kuburan-kuburan keramat. Uzza mewakili berhala dalam bentuk tempat dan pohon keramat, karena Uzza adalah tonggak-tonggak pohon yang juga mereka beri kelambu, mereka bangun, mereka kasih ini kasih itu, dan mereka sembah juga. Wa kadza qala Abul Jauza, demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza. Siapa Abul Jauza? Abul Jauza huwa Aus ibn Abdullah Ar-Rubai, difathahkan di ra Ar-Rubai, dan juga ba'nya Ar-Rabi'i. Meninggal pada tahun 83 Hijriah. Berkata Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muslim wa huwa ibnu Ibrahim, haddatsana Abul Ashhab, qala haddatsana Abul Jauza. An ibni Abbas, dari ibnu Abbas, qala kana Lat rajulan yaluttu sawiqil hajj. Bahwasanya Lat, kata Ibn Abbas, adalah seseorang. Tadinya seseorang. Yaluttu sawiqil hajj, yang mengaduk adonan kue untuk orang-orang haji. Lihat, riwayat dari sekian jalan menunjukkan bahwa Lat itu tadinya kuburan seseorang, dan orang itu adalah orang yang dikatakan saleh, dermawan, banyak memberi, banyak sedekah, ila akhirih. Berkata Ibn Khuzaimah rahimahullah, wa kadzal Uzza, demikian pula Uzza. Kanat syajaratan alaiha bina'un wa astar. Kata Ibnu Khuzaimah, Uzza bentuknya syajarah, pohon. Alaiha bina'un wa astar, dibikin bangunan di sekitarnya, dan kemudian diberi sitar, tirai-tirai, di daerah yang namanya Nakhlah, di antara Mekah dengan Taif. Wakanat Quraisy yu'adzimunaha, dan orang-orang Quraisy sangat mengagungkan Uzza, bahkan mereka banggakan, lana Uzza wa la Uzza lakum, kata mereka kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sudah terpojok dalam perang Uhud. Dikatakan, lana Uzza wa la Uzza lakum, kami memiliki Uzza, kalian tidak punya Uzza. Yaumun biyaum, sehari dibalas sehari. Maksudnya, kemarin kami kalah, sekarang kami menang, kata mereka. Yaumun biyaum. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kata Nabi, jawab mereka, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah adalah pembela kami, dan kalian tidak punya pembela. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan, lana al-uzza wa la uzza lakum, oleh mereka kemudian dibalas, Allahu maulana wa la maula lakum, ila akhir al-qissah. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa berhala yang disembah oleh musyrikin jahiliyah ternyata tidak jadi begitu saja mereka bangun patung kemudian ayo kita sembah. Bukan. Pertama hanya memuliakan orang saleh, kemudian memuliakan kuburannya. Memuliakan orang soleh masih tidak mengapa, memang semestinya kita memuliakan orang soleh. Tapi ketika memuliakan kuburannya, ada pertanyaan, apa yang dimaksud? Kalau dengan apa yang dilarang, inilah pintu kejelekan. Membangun kuburan tidak boleh. Membikin kubah di atasnya tidak boleh. Membikin tirai ini tirai tidak boleh. Ditulis-tulis padanya tidak boleh. Ketika mereka melanggar pintu pertama, mereka bangun, mereka bikin kubah, mereka bikin tirai segala macam, maka mulai mereka mengagungkan orang soleh dengan berlebihan. Dengan berlebihan. Dengan bahkan batu-batu permata atau batu yang mahal harganya. Membangun kuburan seorang yang katanya soleh sampai berapa miliar. Padahal orang mati. Tidak memerlukan semua itu. Kenapa tidak dibagikan pada fuqaral masakin? Sedangkan kuburan tidak boleh dibangun. Ketika pintu pertama dibuka, mulai mereka berduyun-duyun masuk dalam pintu kejelekan tadi. Berarti ini orang hebat. Berarti kuburan ini kuburan keramat, kuburan yang suci, kuburan-kuburan ilah akhirnya. Sampai bangunan tadi seakan-akan bangunan Ka'bah. Kalau Ka'bah disucikan oleh Allah langsung min fawqi sab'i samawat. Kalau tanah haram disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaannya atau di awal penciptaannya. Tetapi kuburan tadi siapa yang mensucikan tanahnya? Siapa yang menjadikannya keramat? Nada. Kecuali mereka sendiri. Itu sudah ghulu. Akhirnya setelah itu mereka menyembah batu-batu tadi, batu-batu kuburan. Mereka meminta, mereka meratap, mereka berdoa pada si mayyit. Saat itulah kuburan menjadi berhala. Ikhwani fillah azakumullah. Adapun kaum muslimin mensucikan Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah. Karena Allah menyatakan fa'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb-nya bait ini. Bait, Baitullahil Haram, Ka'bah. Itu perintah Allah untuk menyatukan kaum muslimin agar arah sholat mereka ke arah yang satu. Adapun niatnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb-nya Ka'bah ini, kepada Rabb-nya Baitullahil Haram. Ikhwan ibn Azam, lagi kita akan lanjutkan insyaallah pada salat Maghrib. Bismillah taala, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.